Arif gak mau ikut seru ya. Kepenak banget gue terima. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Maka senantiasa kita saling mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya mengingatkan kepada kita yang ini merupakan wasiat agung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian mati, melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ayat ini merupakan perintah supaya kita istiqamah di atas ketakwaan. Dan istiqamah di atas ketakwaan menjadi sebab seorang bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, yakni mati sebagai seorang muslim. Maka inilah kemenangan yang hakiki. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menerima dari seorang pun, melainkan apabila dia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Inna dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Famay yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya Allah tidak akan menerima darinya agama tersebut, dan orang tersebut nanti di akhirat betul-betul tergolong orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban bertakwa kepada Allah adalah sebenar-benar takwa. Di mana bentuk sebenar-benar takwa, tafsir yang paling bagus adalah apa yang dinyatakan oleh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasanya haqqa tuqatihi, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, innallaha yuta'u wa la yu'sa, yuzkaru wala yunsa wa yushkar wala yukfar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala diingat atau ditaati. Sesungguhnya Allah ta'ala yuta'u, ditaati, wala yu'sa, dan tidak dimaksiati perintah-perintahnya. Ini yang pertama. Dan tidak sekedar itu, namun juga yuzkar wala yunsa, Allah senantiasa diingat, tidak dilupakan. Karena melupakan Allah adalah berbahaya. Apakah bentuknya tidak mengingat Allah, ataukah tidak mengingat syariat Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak mengingat peringatan-peringatan Allah, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun kejadian-kejadian alam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita senantiasa ingat kepada Allah dan jangan melupakannya. Kemudian supaya kita yushkar wala yukfar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala disyukuri nikmatnya, tidak kemudian dikufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak kita melalaikan hal ini. Tiada seorang di antara kita melainkan terjatuh padanya perbuatan maksiat. Tiada orang di antara kita melainkan barakallahu fikum kadangkala terlalaikan dengan perintah Allah. Dan tidak ada di antara kita melainkan selalu digiring untuk kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sangat amat berbahagia mereka orang-orang yang berusaha untuk melazimkan dirinya duduk di majalisul ilm, di majelis ilmu agama, karena majelis inilah yang bisa menarik kita kembali dari terlupakan kepada Allah menjadi ingat, dari kufur terhadap nikmat Allah menjadi mensyukuri tersadarkan nikmat kita besar, dari kita mungkin yang tadinya bermaksiat mengetahui jalan-jalan ketaatan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tanda kebaikan seorang muslim dikala dia mau belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam pembahasan kita di malam hari ini masih meneruskan tentang bentuk dosa besar yang keenam dari 7 dosa besar yang membinasakan, yakni mengenai qadful muhsanat, tuduhan terhadap kaum muslimin yang mereka menjaga kehormatannya. Maknanya bagaimana telah disampaikan kemarin, yakni seorang menuduh seorang muslim, seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, dia melakukan perbuatan zina atau dituduh melakukan perbuatan yang terjadi pada kaum Nabi Lut, apakah homoseksual ataukah juga lesbian. Menuduh yang seperti ini, di mana kita meyakini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya zina, yang namanya melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yang lebih dikenal dengan istilah kontemporer homo ataupun lesbi, yang lebih dikenal lagi marak dalam istilah terakhir LGBT, lesbian, gay, yakni sesama jenis laki-laki, kalau tadi sama jenis wanita. Bi, yakni bisek, yang mereka bisa bermain kepada dua pihak, ataupun juga transgender, yakni berpindah menjadi jenis yang tadinya wanita berubah jadi laki-laki, atau laki-laki menjadi wanita. Maka ini merupakan dosa besar, bahkan ancaman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada sekedar dosa zina. Karena mereka salah satunya merubah yakni ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang menuduh seorang terjatuh kepada salah satu dari perbuatan-perbuatan tadi, itu juga dosa besar. Nah, bukan sekedar yang melakukannya, namun menuduh dengan tuduhan yang tidak bisa mendatangkan bukti yang nyata, maka ini merupakan dosa besar. Oleh karena itu, seorang muslim adalah seorang yang selalu berusaha untuk bersikap pertengahan. Karena itulah jati diri seorang muslim. Mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Allah terangkan. Ayat 140 sekian. Allah ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhri, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, litakunu syuhada'alan nas, wa yakunur rasulu alaikum syahida. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika, yang demikian itu, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan yang kami jadikan kalian muslimin akan menjadi syahid nantinya bagi seluruh manusia. Ini orang yang taat, ini orang yang bermaksiat. Dan demikian pula Allah jadikan Rasul sebagai saksi atas kalian, di mana Rasul telah menyampaikan segala risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini orang mau mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak, Rasul akan menjadi saksi atas diri-diri kita. Maka yang menjadi syahid di sini, umat Islam diciptakan oleh Allah sebagai umat pertengahan. Namun apakah makna pertengahan tersebut? Apakah pertengahan selalu di tengah-tengah? Dengan makna kalau orang ini murni taat, terus kemudian yang ini bermaksiat terus, ya saya ingin tengah-tengah, kadang taat, kadang maksiat. Ataukah seandainya orang ini dia semangat ibadah sehingga melewati batas, dan orang ini males-malesan ibadah sehingga melakukan kekufuran-kekufuran, maka pertengahanku adalah ya kadang kufur, kadang kala ibadah? Bukan itu. Namun pertengahan ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tentunya tafsirnya yang lebih mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah telah memilih dari kalangan hamba-hambanya orang yang pandai menafsirkan Al-Quran. Maka diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, di antara tafsir, metode tafsir yang bagus adalah menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan tafsiran para sahabat radhiyallahu anhum. Maka di antara tafsir yang datang dari kalangan para sahabat, sebagaimana dibawakan oleh para ulama dan dipilih oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yang namanya ummatan wasata, umat yang pertengahan, adalah adlan khiyara. Adlan khiyara, umat yang adil dan yang terbaik. Yang adil dan yang terbaik. Maknanya umat yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan dia akan memilih segala sesuatu yang terbaiknya. Inilah yang makna pertengahan ada pada umat ini. Sebagaimana dalam hal ini, seorang melakukan zina, melakukan LGBT, semuanya haram dan dosa besar. Namun seorang menuduh orang yang melakukan tanpa bukti, maka itu juga haram. Melakukannya haram, menuduh orang lain melakukannya tanpa bisa mendatangkan bukti, maka itulah dosa besar. Maka pembahasan kita sekarang tentang bahayanya menuduh seorang melakukan zina, seorang melakukan LGBT. Nah, maka di sini dibawakan beberapa ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut merupakan dosa besar. Yang pertama dibawakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah dalam surat An-Nur ayat yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh kaum wanita dari kalangan mukminat yang mereka itu menjaga kehormatannya. Dituduh, yakni dituduh melakukan perbuatan zina atau perbuatan salah satu dari LGBT. Nah, maka yang seperti ini, lu'inu fid dunya, orang tersebut akan dilaknati di dunia. Wal akhirah, demikian pula di akhirat. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwasanya menuduh seorang mukminat melakukan perbuatan zina ataupun salah satu dari LGBT itu merupakan dosa besar. Dari sisi mana kita mengambil sebagai dosa besar? Karena Allah melaknatinya. Kalau ada di dalam nas Al-Quran atau sunnah dikaitkan Allah melaknatinya, maka itu dosa besar. Atau dikaitkan Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih, maka itu dosa besar. Dan di dalam ayat ini Allah menjadikan laknat jatuh atas mereka di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang besar, maka ini menunjukkan bahwasanya menuduh tersebut adalah dosa besar. Ayat yang kedua, kapan menuduh tersebut tidak menjadi dosa besar, atau kapankah seorang akan menjadi seorang yang terjatuh pada dosa besar ketika mengatakan fulan pezina, fulan berbuat zina, fulan dia itu melakukan LGBT dan seterusnya. Nah, kapan akan menjadi dosa besar? Maka datang ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Dan orang-orang yang mereka melemparkan tuduhan kepada kaum muhsanat, yakni wanita-wanita mukminat yang menjaga kehormatannya. Wanita yang menjaga kehormatannya dituduh melakukan zina atau dituduh melakukan LGBT dan seterusnya. Maka yang seperti ini Allah nyatakan summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang masing-masing saksi tersebut betul-betul mendapatkan timba telah masuk ke dalam sumur. 6. Tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Maka fajliduhum 80 jaldah. Maka jild cambuklah mereka dengan 80 kali cambuk. Sehingga di sini dari ayat ini menunjukkan bahwasanya tuduhan ataupun ucapan seorang berzina akan menjadi dosa besar tatkala dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia mampu mendatangkan 4 orang saksi yang masing-masingnya mendapatkan timba telah masuk ke dalam sumur, maka yang seperti ini tidak dikatakan sebagai dosa besar. 6. Karena terbukti dengan nyata. Dikala dia tidak mendapatkan 4 orang saksi, maka fajliduhum 80 jaldah, cambuklah dia dengan 80 kali cambukan. Maka ini kaidah berikutnya. Diterangkan para ulama, kaidah sesuatu dosa maksiat dikatakan dosa besar apabila ditegakkan hukum had di dunia. Ditegakkan hukum had disebutkan oleh Allah di dunia. Seperti di sini, cambuklah 80 kali cambuk. Berarti menunjukkan dosa besar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka diterangkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah yang dimaksud di sini, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Siapa 4 orang saksi di sini? Ai rijalun udulun yashhaduna bidzalika shariha, yakni mereka manusia yang udul, yang adil. Makna adil dalam bab ini bukan orang yang bisa membagi sama rata. Kalau dikatakan dalam sifat seseorang dikatakan adil adalah dia itu memiliki 5 sifat, yaitu muslim, akil, berakal sehat, 6, baligh, telah sampai usia atau masa baligh, 6, kemudian salimun, selamat dari sebab-sebab kefasikan, kekufuran, dan juwa wakana mahasinuhu aksar min masawi, kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dan yang lainnya menukil ataupun mengambil pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Naam barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang muslim yang jujur tentunya, yang dia itu berakal sehat, yang dia itu barakallahu fikum, orang yang selamat dari sebab kefasikan, sebab-sebab kekufuran. Naam. Kalau orangnya kufur mudah berdusta, orangnya fasik mudah berdusta. Namun orang yang adil, rijalun adilun atau rijalun udulun yashhaduna bidzalika shariha, mereka betul-betul menyaksikan dengan nyata fulan berbuat sampai dengan timba masuk ke dalam sumur. Barakallahu fikum. Ini 4 orang saksi tadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya. 6. Dalil berikutnya yang menerangkan bahwasanya menuduh seorang berbuat zina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka itu merupakan dosa besar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita dalam pembahasannya, yakni ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya yang ke-6 beliau menyebutkan qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh seorang wanita yang menjaga kehormatannya dan dia adalah seorang mukmin. 6. Ini Rasulullah mengatakan sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Berarti menunjukkan semua 7 perkara tersebut adalah dosa-dosa besar. Dalil berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-muslim, seorang muslim yang hakiki, yang sempurna keislamannya, adalah mereka man salimal muslimun, orang yang menjadikan kaum muslimin mereka selamat, min lisanihi, dari kejahatan lisannya, wa yadihi, dan dari kejahatan tangannya. Seorang muslim yang sempurna keislamannya, seorang muslim yang dia itu selamat dan hakiki keislamannya, tentunya pertama kali adalah mereka melakukan rukun-rukun Islam. Karena inilah asas dasar syariat Islam seluruhnya. Dia yang paling pokok bertauhid. Apakah tauhid kepada Allah dengan makna la ilaha illallah, ataukah tauhidur rasul dengan makna Muhammadar Rasulullah? Naam, la ilaha illallah menuntut orang tersebut menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dia ibadai, bersih dari perbuatan penyimpangan ibadah kepada selain Allah, penyekutuan di dalam beribadah, sehingga itulah yang dinamakan perbuatan syirik, bersih daripada perbuatan syirik. Dan yang kedua, menjadikan tauhidur rasul, yakni mengesakan menjadikan rasul satu-satunya panutan, ikutan dan tuntunan dia dalam beribadah. Tidak menjadikan sholatnya, tidak menjadikan wudhunya, ataupun syariat yang lainnya, menyembelihnya dan seterusnya, melainkan berusaha untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan dalam bab wudu, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, wudu'nya Nabi. Dan Rasul mengatakan di dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, melihat Nabi salat, yang dicontoh Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam pelaksanakan salat Id ataupun juga penyembelihan kurban, kata beliau, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk, barang siapa yang salat Id seperti salatnya kami dan menyembelih seperti sembelihannya kami, maka dia telah benar penyembelihannya. Dikaitkan kebenaran ibadah dengan apa yang datang dari beliau. Nah, ini yang pertama kali. Kemudian kesempurnaan tersebut tatkala dia menjadikan muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan juga kejahatan tangannya. Ini dengan demikian nuwun sewu. Bukan maknanya kalau orang sudah lima ini dilaksanakan berarti sudah sempurna Islamnya. Sering kita mentanbih di sini mengingatkan saudara-saudara kita yang kadang keliru dalam berucap dan penerapan. Kalau panjenengan sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa haji, berarti pun sempurna Islamnya nggih. Kita katakan belum sempurna. Kenapa? Sebab tidak jarang didapatkan seorang telah haji, ternyata lisannya menyakiti, menghina dan seterusnya. Kita tidak katakan semua, ada yang demikian. Sehingga bahasa yang seperti itu kadang malah menjebak orang menjadi lalai terhadap penjagaan amalan. Kalau saya sudah sempurna. Padahal seorang muslim hendaknya selalu merasa tidak aman, akan dihapus amalannya dalam keadaan dia tidak menyadari, sehingga berusaha menjaga amalannya dengan keistiqomahan. Nah, dengan keistiqomahan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau beliau melakukan suatu amalan, berusaha untuk continue melakukannya walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Masyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembali kepada pembahasan. Bahwasanya yang namanya muslim adalah orang yang bisa menyelamatkan muslimin lainnya dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Mana yang menjadi syahid? Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 6484 dan Imam Muslim mengeluarkannya di nomor hadis yang ke-40, Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad serta yang lainnya juga mengeluarkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Al-muslimu, seorang muslim, man salimal muslimun, orang yang menjadikan muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan juga tangannya. Menuduh seorang mukmin melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti, ini berarti menyakiti mereka. Menyakiti mereka. Ini namanya menyakiti mereka. Dan demikian pula hadis yang lainnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang panjang, namun dipenggal di sini membawakan syahidnya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, Rasulullah bersabda kepada Mu'ad ibnu Jabal, sakilatka ummuk, celaka, celaka engkau. Naam. Wahal yakubun nasu ala manakhirihim yawmal qiyamah illa hasa'ida alsinatuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan tidaklah manusia ditelungkupkan ke arah wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti, tidak lain semua itu karena hasil daripada ucapan lisan dulu di dunia. Naudzubillah. Di sini bahayanya lisan. Lisan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun tidak bertulang, namun bisa lebih tajam daripada pedang. Pedang setajam apapun, kalau melukai sekedar fisik, yang diobati, diamputasi, bisa diganti dan seterusnya, sembuh. Namun lisan kalau sudah menyayat hati, seolah-olah tidak terlupakan kecuali kalau orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah menjadi seorang yang pemaaf. Sehingga di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahayanya lisan kalau tidak dijaga. Sakilat ka ummuk, celaka engkau. Fahal yakubun nasu ala manakhirihim, dan tidaklah manusia ditelungkupkan dan diseret dengan wajahnya dimasukkan ke dalam neraka yaumal qiyamah pada hari kiamat illa hasaidu alsinatihum, melainkan semua itu merupakan hasil dari ucapan dia di dunia. Bahayanya lisan, bahayanya lisan. Dan lisan akan menjadi berdosa diantaranya ketika menuduh seorang muslim melakukan perbuatan zina tanpa bukti. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sedikit kita mengambil beberapa faedah dari hal yang terkait dengan orang-orang yang menuduh. Maka kemarin telah kita sampaikan beberapa syarat-syarat yang dibenarkan ketika menuduh. Maka sekarang kita mengambil beberapa hukum ketika seorang itu menuduh, apakah boleh ditegakkan padanya hukuman tersebut atau tidak. Naam barakallahu fikum. Sekarang pembahasan. Bahwasanya iqamatul had. Tadi dikatakan bahwasanya seandainya seorang tersebut menuduh seorang mukmin berzina, kemudian apakah dia itu ditegakkan padanya had secara langsung? Maka sekarang kita mengetahui dari ayat tadi Allah mengancam mereka di akhirat mendapatkan siksa yang besar. Di dunia diancam 80 kali cambuk. 80 kali cambuk. Maka apakah langsung ditegakkan? Maka dimunculkan suatu pembahasan. Iqamatul had takunu bimutalabatil maktub. Pelaksanakan hukum cambuk tadi, ini dilaksanakannya adalah bimutalabatil maqdzuf, dengan permintaan dan tuntutan orang yang dituduh. Kalau tadi menuduh, jelas sudah dosa besar dan dia layak mendapatkan 80 kali cambukan. Namun langsung dihukum hakim sendiri dan seterusnya, tidak, namun dengan tuntutan orang yang menuduh. Ini merupakan fatwa Syekh Shalih Fauzan afahullah wa hafizahullahu ta'ala, sebagaimana beliau cantumkan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Beliau menukilkan, qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yuhaddul qadhifu illa bitalabi ijma'an. Tidaklah ditegakkan had atas orang yang menuduh tadi kecuali dengan adanya tuntutan. Dan ini merupakan kesepakatan ijma' para ulama. Sebagaimana pula dibawakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jilid yang ke-12, halaman 386, dan yang lainnya. Jadi, tadi seorang muslim tidaklah main hakim sendiri. Namun berarti bukan, wah kalau tidak ada tuduhan berarti kita semena-mena menuduh. Tidak juga. Muslim adlan khiyara wasatan. Tidak menuduh, namun juga tidak membiarkan seorang berbuat zina. Tidak membiarkan orang berbuat zina. Mereka akan menghalangi, berupaya dan seterusnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang, kalau seandainya ditegakkan had, datang tuntutan, akhirnya diputuskan oleh hakim untuk didera 80 kali cambuk. Atau di, ini demikian. Maka, barakallahu fikum. Orang yang menuduh ini, apakah semua? Seandainya tadi, yang menuduh anak kecil. Fulan pezina. Kan gitu ya, kata anak kecil. Nah, ini bagaimana? Dituduh atau tidak? Sekarang dituntut sama orangnya. Mereka anak-anak menuduh. Aku begini. Nah ini seandainya. Apakah semua yang menuduh ini akan ditegakkan had? Maka di sini terangkan. Wa qadrul hadis samanuna. Idza kana al-qadifu hurran. Yaitu ditegakkan hukum 80 kali cambukan syarat pertama kalau orang yang menuduh itu orang merdeka. Orang yang merdeka, bukan budak. Bukan budak. Yang kedua adalah wa yushtaratu anta an yakuna balighan aqila ghairu mukrahin. 6 Dan disyaratkan orang yang menuduh tadi orang yang baligh. Kalau anak-anak sekedar apa namanya ecek-ecekan ya. Seperti itu. Ini tidak. Nah kan kadang demikian. Dia demikian. Maka yang seperti ini syaratnya baligh. Aqilan. Orang yang berakal sehat. Berarti keluar daripadanya orang mabuk, orang zina, orang lindur, dan seterusnya. Nah. Dan ghairu mukrah. Bukan orang yang diancam atau dipaksa. Nah. Diancam dengan ancaman yang mau dilaksanakan ketika itu. Bukan orang yang terpaksa, diintimidasi dengan sangat dan seterusnya. Namun orang yang memang longgar. Dia ridho mengatakan fulan berzina. Ini demikian. Ini barakallahu fikum sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jilid ke-12 halaman 386. Nah, barakallahu fikum. Sekarang muncul permasalahan. Kalau seandainya orang yang dituduh tadi, dia mengangkat ke hakim, ke mahkamah, menuntut, tiba-tiba berpikir, sudahlah saya maafkan saja. Mungkin demikian. Ini bagaimana? Nah, ini hukum kita bicara hukum syariat. Nah, maka di sini dibawakan idza talaba al-maqdhufu bil hadits tsumma 'afa anhu. Apabila seorang yang menuduh, yang tertuduh tadi menuntut, kemudian dia berpikir untuk memaafkannya, maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Yang masyhur dua pendapat. Pendapat pertama adalah barakallahu fikum gugur. gugur, ditegakkan had. Dan ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan yang lainnya. Alasan mereka, li'anna iqamatal had haqqun lil mahdzuf. Karena ditegakkan had tadi adalah haknya orang yang dituduh. Kalau dia sudah memaafkan berarti sudah. Nah, ini yang pertama. Pendapat yang kedua adalah mereka menyatakan tidak gugur karena sudah masuk ke dalam mahkamah. Nah, tidak gugur. Dan ini adalah pendapatnya Hasan al-Basri dan juga ashabur ra'yi dari kalangan Hanifiyah. Dari kalangan Hanifiyah. Mereka mengatakan la yaskutu bi'afwihi, tidak gugur dengan sudah dimaafkan oleh orang yang tertuduh tadi. Kenapa li'anal had? Karena ini hukum had. Kalau sudah sampai kepada mahkamah tidak bisa dicabut lagi. Kata mereka demikian. Maka barakallahu fikum. Maka di sini tentunya berbeda. Yang rajih mana dari dua pendapat ini? Pendapat yang rajih pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Bahwasannya itu gugur dengan dimaafkan oleh orang yang tertuduh tadi. Namun dengan syarat yang memaafkan adalah orang yang menuntut. Nah, orang yang menuntut tadi. Sudahlah saya maafkan sajalah. Ini misalnya demikian. Dengan kelonggaran hatinya. Loh, dijawab oleh mereka kaum Ahnaf kan sudah sampai ke mahkamah. Maka dijawab bahwasannya di sana ada sisi perbedaan. Dengan hukum had yang lainnya mencuri dan seterusnya. Ini berbeda. Kenapa demikian? Karena di sana dipersyaratkan ditegakkannya had untuk hukum qadzaf ini adalah kalau dituntut oleh orang yang tertuduh. Kalau tidak, tidak ditegakkan. Kalau mencuri, orang yang mencuri menuntut ataupun tidak ketahuan mencuri melewat daripada rubuk dinar dipotong tangannya. Nah, beda demikian berzina. Dituntut oleh suami yang dizinai atau tidak, ketahuan berzina apa? Ditegakkan rojam kalau dia seorang yang berkeluarga. Ditegakkan jilid kalau dia seorang yang masih gadis ataupun jejaka. Nah, tidak nunggu tuntutan orang lain. Nah, di sini. Ini wallahu a'lamu bishawab dan di sana masih ada pembahasan mengenai bahayanya menuduh seorang berbuat zina. Dan dibawakan di sini beberapa dalil yang lainnya dari Al-Quran. Karena di sana ada sisi faedah yang lebih bermanfaat. Sehingga kita tunda dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di sore hari ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memahamkan kita akan agamanya. Dan memberikan taufik untuk kita bisa melakukan amalan soleh. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada benarnya datang dari Allah dan ada kekeliruan dari diri kami pribadi dan syaitan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.